Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi man syaa'a bil ma'asyiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil 'ubudiyyah. Hari ini kita berbicara tentang manfaat ilmu. Bu. Bu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam sebuah firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan kau sekutukan Allah. Baru ada kata-kata wa bil walidaini ihsana. Yang kita bahas wa'budullaha, artinya kita beribadah kepada Allah. Bahkan dalam ayat lain Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah. Beribadah, bermacam-macam ibadah kita, baik ibadah yang mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah. Semua ibadah yang kita laksanakan kepada Allah tidak lain dasarnya ilmu. Maka inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Maka kalau kita ngaji disuruh sama Nabi, dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Benar, benar, benar. Mati. Benar, Bu. Makanya ibu-ibu ngajinya paling getol. Di mana-mana pengajian paling banyak ibu-ibu. Bu, ibu-ibu kalau ngaji jam 1 tengah hari uang-uang udah nyampe. Masuk majelis taklim speaker je hidupin mic je colok. Panggilin teman-temannya atu-atu, ibu-ibu Rodiah, Romlah, sini lu ngaji. Baca ada selawat tuh ibu-ibu. Oh, ibu-ibu mau selawatan rada getol. Selawatannya banyak banget. Dari mulai lagu dangdut, lagu India, lagu sampai lagu-lagu yang lain semuanya ada. Enak kita dengerin Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiuna, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Habibuna, Iwapeye, Iwapeye. Bener, Bu? Temennya yang ngatung gak mau ngalah, selawatannya kencangan lagi. Wuh, pakai lagu India. Zoharaddinul Muayyad Bizuhuri Nabi Ahmad Yahana Nabi Muhammad Yahana Nabi Muhammad Zalikal fadlu minallah Kabi kusih, kabi gem. Buh, temennya yang ngatu kencangan lagi, baca selawat lagi. Wah, lagunya lagu cindai. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Kenceng banget tawanya sebelah mari nih. Ya Allah, nenek-nenek kagak mau ngalah. Eh, emang lu doang yang muda, gue juga yang tua bisa selawatan. Nenek-nenek manggil ibu-ibu pengajian, kagak pernah berubah dari dulu lagunya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Bu, datang ke majelis taklim ngaji. Kenapa? Karena setiap ibadah yang kita laksanakan harus dengan ilmu. Orang bu biar kata ilmunya banyak, kalau salah naruh diomelin. Apalagi gak ada ilmunya. Bener. Kori suaranya enak, kiroatnya bagus, boleh baca begitu. Kenapa? Karena ada ilmunya. Tapi ketika jadi imam sholat, itu kori gak boleh bacanya begitu. Ini mentang-mentang kori internasional jadi imam sholat. Wah, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah. Makmum teriak, kelamaan lo mam. Bener bu? Ini orang punya ilmu salah naro. Makanya ibadah biar benar ada ilmunya. Datang ke majelis taklim nih, dosa kita dirontogin. Ini kita kumpul nih bu, kalau dosa kita kelihatan kagak muat ini tempat. Saking banyaknya dosa kita. Nih kita ngaji begini, dosa kita dirontogin. Amin. Yang kedua, orang ngaji pahalanya gede. Datang kumpul begini, masya Allah bu, pahalanya gede banget. Ustaz sehingga bisa apa-apa ngaji, datang aja. Mau bisa kek, kagak kek, ikutin guru kita. Guru bawa kitab, kita ngikut bawa kitab. Guru buka, kita buka. Guru tutup, kita tutup. Ngaji datang paling belakang, temen nanya, halaman berapa bang? Ah, gue juga bingung. Datang aja udah. Mau jiping, ngaji kuping, silahkan. Jider, ngaji sambil nyender. Jiler. Allah catat pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Pahalanya gede 1000. Pernah kita sholat 1000 rakaat bu? Oh, boro-boro 1000. Kita kadang-kadang sholat terawih aja ngiat jadwal imam. Oh, malam ini terawih imamnya dia nih. Lama nih lama. Pindah kita terawih. Pokoknya kalau sholat terawih, imam yang cepet, yang favorit udah. Gak pakai usuli lagi. Allahu akbar minum dolin. Allahu akbar. Allahu akbar. Nenek-nenek di belakang gunjung sep juga nih. Ya Allah. Bu, bahkan guru saya pernah bilang, orang yang ngajinya rajin doang ke majelis taklim, masya Allah ketika meninggal dunia dapat yang namanya mugtafar. Keringanan, dispensasi dari Allah. Ketika masuk ke dalam kubur, malaikat nanya, marrabuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka. Itu manusia kagak jawab-jawab, malaikat sampai pegel nanya. Laporan sama Allah, ya Rob, mohon maaf, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya, gak pernah jawab-jawab pertanyaan saya. Kata Allah, siapa yang lu tanya? Au, romannya si orang Ciputat. Oh, lihat dikenalin. Kenalin, waduh, jangan, kata Allah, jangan lu tanya. Emang kenapa ya Rob, percuma lu tanya. Itu orang masih hidupnya, ngajinya rajin banget. Cuma diajarin sama gurunya, kagak paham-paham. Tapi ngajinya rajin, gurunya belum nyampe, dia nyampe duluan, speaker belum dihidupin, dia hidupin, mic belum dicolok-colokin, tiker belum digelar-gelar duluan. Selawatan dipanggilin temen atu-atu. Tapi ngajinya rajin, diajarin gak bisa-bisa. Orang yang model begitu dapat muktafar, bebas pertanyaan kubur. Alhamdulillah. Ngaji dosa diangkat, pahala dapat. Yang ketiga, silaturahmi nyambung kita kalau ngaji, Bu. Nih kita begini kumpul silaturahmi, umur panjang, rezeki murah. Kita datang kemarin dikasih besek, tukar dus. Bener bu, rezeki kita tuh, ya. Itu bener. Orang dulu lihat umurnya panjang, rezekinya murah. Kenapa? Silaturahminya gak pernah putus. Yang kedua, makanan orang tua dulu masih asli. Itu yang bikin umurnya panjang. Orang dulu bu, minum air sawah kagak mati. Mana bekas tepakan kebo. Airnya bening banget diminum pakai gogolio. Itu orang dulu bener bu. Itu orang dulu, masya Allah, makannya masih asli, murni, bikinan tangan. Uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, kue cerorot, akar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abug, sagon. Bebe makan sagon, kalau boleh ngomong ya. Makanya nih kita ngaji, ibadah biar benar, insya Allah. Kalau ilmunya ada, ibadah kita jadi benar. Kalau benar, berarti sah. Kalau sah, insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, gimana ibu, makin ceria, jadi makin kepengen ngaji kan. Ini ngapa dilus-lus ini bu? Ya Allah, sian banget. Ya, Bang. Emang habis ini masih dalam masa nipas begini. Iya, Bu, begini. Namanya usir kampung Pantata Tepos. Iya. Masya Allah, ntar kita kurang lanjut vitamin lagi. Vitamin A. Apa itu A? Ampl.